Dengan simfoni ku bernyanyi melipur hatiku yang sepi. Kekasih pergi di mana kini? Ku nanti kapankah kembali? Dengan simfoni ku bernyanyi. Dengan simfoni ku bernyanyi melipur hatiku yang sepi. Kekasih pergi di mana kini? Ku nanti kapankah kembali? Dengan simfoni.